إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا kaum muslimin muslimat rahimakumullah apa kabar alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu beribadah karena tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tidak seperti orang kafir yang mereka hanya untuk kesenangan dan makan minum saja. Wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang, mereka makan dan minum seperti makan dan minumnya binatang berkaki empat, dan nerakalah tempat kembali mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan senantiasa beribadah. Pelajaran kita sampai di halaman 64 mengenai hari kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat seperti di dalam sabdanya, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqul ya laitani kuntu makana. Kiamat tidak akan datang sehingga seseorang melewati kuburan seseorang, lalu dia mengatakan, duhai, sekiranya aku menempati posisi menjadi mayat. Dia begitu lewat kuburan, ya Allah, kalau aku sudah mati seperti dia, tenang. Hidup banyak musibah, hidup banyak cobaan. Sehingga ketika itu orang pengin mati saja. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad, Bukhari, juga Imam Muslim. Juga Rasulullah bersabda, Inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayatin. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hingga muncullah 10 tanda. 10 tanda-tanda hari kiamat akan muncul. Pertama, khasfun bil masyriq, penenggelaman bumi di sebelah timur. Wa khasfun bil maghrib, penenggelaman bumi di bagian barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, yang ketiga, penenggelaman bumi di jazirah Arab. Jadi bumi amblas, tenggelam. Dan barangkali Lapindo itu salah satu contohnya. Wadduhanun, dan akan muncul asap. Akan muncul asap. Ini tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Waddajjal, kemudian yang keenam muncul Dajjal. Waddabatul ardi, dan binatang bumi. Akan muncul binatang dari bumi dan bisa bicara. Wa Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu matahari terbit dari barat. Wa narun tahruju min qa'ri 'adnin, kemudian api yang keluar dari perut kota Aden. Tarhalun nasa, lalu menghalau manusia. Dan yang sepuluh, wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa putra Maryam. Nabi Isa akan turun, baru nanti akan datang hari kiamat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis berikutnya, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku. Dajjal itu pemuda, badannya tegap, pendek, kakinya bengkok, matanya buta sebelah yang kanan, rambutnya keriting. Kalau di zaman Nabi ada orang yang mirip dia, namanya Abul Uzza bin Qattan. Dajjal akan keluar di tengah umatku, dan dia akan tinggal selama 40. Jadi 40 hari. Sehari sama dengan setahun, sehari sama dengan sebulan, sehari sama dengan sepekan, hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari lainnya. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam. Turun Nabi Isa. Dia mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud. Nabi mengatakan Isa seperti dia. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Dajjal dibunuh di Babul Lud, satu tempat di Palestina. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. 7 tahun aman, dunia dipimpin oleh Nabi Isa, tidak ada permusuhan. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam, dari Syria. Maka tiada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu akan merenggut nyawanya. Angin berbau harum, berbau minyak misik. Kalau ada orang beriman menghirup angin itu, meninggal. Semua orang yang beriman meninggal. Hingga sekiranya ada seorang dari kamu yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun. Ada orang bersembunyi di gua, di gunung. Niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Itulah akhir kehidupan orang-orang yang beriman. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagikan tangkasnya burung, dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Manusia ketika itu sudah seperti binatang. Sehingga laki-laki menyetubuhi wanita di jalan-jalan seperti keledai yang bersetubuh. Orang yang punya akal hanya mengatakan, menjauhlah, menjauhlah. Orang sudah seperti binatang. Enggak ada orang beriman. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu setan datang kepada mereka dalam bentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu setan itu menyuruh mereka menyembah berhala, padahal berhala kekayaan mereka melimpah ruah, padahal harta mereka, kekayaan mereka melimpah ruah, kehidupan mereka sejahtera. Ada orang menjelang hari kiamat, rumah mereka dibordir, lantai mereka dari perak, lantai rumahnya dari perak. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Baru ditiup sangkakala. Dan tiada seorang pun yang mendengarnya, melainkan menoleh, melongokkan leher mereka sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang lelaki yang sedang membersihkan badan ontanya, orang yang lagi menggembala onta. Rasulullah SAW melanjutkan, ia pun pingsan tersentak dan manusia pun pingsan tersentak pula. Begitu mendengar tiupan trompet Israfil, semua orang pingsan, mati. Setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Telah hancur semua bumi rata, tidak ada gunung, tidak ada gedung, permukaan bumi rata. Turun hujan sperma seperti hujan gerimis. Kemudian tumbuhlah manusia dari bumi. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, wahai manusia, mari menuju Rabb, Tuhan pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dikatakan, dari berapa? Dijawab, dari setiap 1.990%. 999. Jadi penghuni neraka, kalau 1.000 orang yang masuk neraka berapa? 999. Yang masuk surga berapa? 1. Ya Allah, semoga kita termasuk yang 1. Makanya kalau melihat orang pada enggak sholat, melihat orang pada enggak ngaji, yang ngaji kok dikit? Ya iya, orang bagian neraka emang banyak, yang masuk merga memang dikit. Bentes juga, pantesan orang diajak ngaji paling berat. Suruh ngaji, jangan ngaji. Kenapa? Aliran keras itu. Gak boleh ngaji. Kalau ngaji, jangan, itu ngaji itu Wahabi. Mereka tidak akan mau. Jadi setiap 1.000 orang, 999. Itulah hari yang dimana anak-anak menjadi beruban, dan itulah hari dimana betis disingkapkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di hari kiamat datang, dipisahkan yang masuk neraka setiap 1.000 orang, 999. Semoga kita termasuk yang 1. Juga Nabi bersabda, la taqumus sa'atu illa ala shirarin nas, Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang paling jahat. Orang yang baik-baik udah pada mati semua. Yang ngalamin hari kiamat orang-orang yang enggak kenal la ilaha illallah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet itu adalah 40. Tidak disebutkan apa 40 tahun atau 40 hari. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada seorang pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Orang-orang yang mati dimakan ikan, orang yang mati dimakan singa, dimakan badak, ada enggak? Badak enggak makan orang. Tapi yang makan orang apa? Singa. Itu hancur semua kecuali tulang ekornya. Nah, nanti dari tulang ekor itulah tumbuh manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ayyuhan nas innakum maqsuruna ila rabbikum hufatan uratan hurla ala wa inna awwal al khalqi yuqsa Ibrahim alaihi salam ala wa inna sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal faqulu ya rabbi ashabi fayaqul innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak disunat. Manusia nanti bangkit dari kiamat, yang disunat balik lagi itu tutupnya. Orang yang mencuri dipotong tangan, nanti nyambung lagi. Hari kiamat nanti orang balik seperti biasa. Yang bajunya bagus, mahal-mahal, kerudungnya juga banyak, gak dipakai. Semua bangkit telanjang, laki dan perempuan. Beli sepatu harga 15 juta, gak dibawa mati. Yang tabungannya banyak, di bank, mati dibawa apa enggak? Enggak. Kenapa orang mati enggak bawa duit? Karena kain kafannya enggak ada kantongnya. Susah bawa. Mereka bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Pertama kali dikasih baju Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad? Sudah Nabi mengatakan Nabi Ibrahim, kita sami'na wa atha'na. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Umat Nabi Muhammad tapi diseret ke kiri, enggak dibawa ke surga. Maka pada saat itu aku berkata, kata Nabi, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Maka Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini sepeninggal Nabi, banyak orang membuat-buat ajaran baru dalam agama. Banyak membuat ihdath, ini membuat bid'ah dalam agama. Dia ngaku umat Nabi Muhammad tapi beragamanya enggak ikutin hadis Nabi. Dia inovasi sendiri, ibadah buat sendiri, ini kan baik. Apa salahnya sih? Iya, tapi Nabi enggak mengajarkan. Enggak apa-apa walaupun enggak ada hadisnya, yang penting kan baik. Diseret ke neraka. Karena membuat-buat ajaran dalam agama yang enggak ada contohnya. Yang enggak ada perintahnya dikerjakan, diseret ke neraka. Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser telapak kaki manusia di hari kiamat Gak bisa gerak kakinya. Sampai ditanya 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Tentang umurnya. Jadi waktunya dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang dilakukan? Untuk apa waktu yang aku berikan padamu? Untuk main handphone, nelpon teman-teman, ketawa-ketawa, itu waktu yang paling banyak dihabiskan. Untuk apa waktumu? Aku gunakan untuk membaca Quran. Oh, ini dia beruntung sekali. Waktunya habis untuk zikir kepada Allah, itu yang beruntung. Ini yang enggak handphone, apalagi handphone yang baru, kotak-katik dengan belum hafal. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Mau tidur juga di sampingnya apa? HP. Itulah. Ya, semoga ada yang dilihat yang manfaat. Wa ana ilmihi fi ma amila bih. Yang kedua ditanya tentang ilmunya, yang mana yang sudah diamalkan. Haji ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ikut aja. Yang mana yang sudah diamalkan? Ditanya nanti. Yang ketiga, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Dan hartanya juga ditanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ditanya di hari kiamat. Duitnya dapat dari mana? Dari korupsi. Haram. Dibelanjakannya buat apa? Buat jalan-jalan ke luar negeri, buat beli baju mahal, mobil mahal, rumah mewah. Semuanya nilainya nol. Tidak ada kebaikan. Coba membangun rumah besar-besar, enggak ada ganjarannya. Wa an jasadihi fima abla, dan ditanya juga tentang jasadnya, lelah dan capeknya untuk apa. Lelah dan capeknya untuk berjihad fi sabilillah. Oh, itu dia orang yang beruntung. Lelah dan capeknya untuk salat tahajud di malam hari sampai ngantuk-ngantuk. Oh, itu dia orang yang sukses. Fisiknya lelah dan capek untuk berdakwah di jalan Allah, dia beruntung jika ikhlas. Tapi kalau capek, buat apa main futsal? Gak tahu nilainya berapa. Capek untuk apa? Lah, naik sepeda keliling, olahraga. Celananya ketat, kayak orang gak pakai baju. Pemain sepeda. Ditanya nanti di hari kiamat. Pertama tentang apanya? Umurnya. Yang kedua, ilmunya. Yang ketiga, hartanya. Yang keempat, jasadnya. Akan ditanya dari kiamat. Semoga kita lulus ujian. Nabi mengatakan, haudi masiratu syahrin, telagaku sejauh perjalanan sebulan. Nabi nanti di hari kiamat ada telaga lebarnya sebulan perjalanan, panjangnya sebulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Putih air, lebih putih daripada susu. Warihu atyabu minal miski, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Harum. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gayungnya bagikan bintang di langit. Bagikan bintang di langit indahnya, bagikan bintang di langit banyaknya. Man syariba minha la yadma abadan, barang siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Semoga kita termasuk yang minum di telaga nanti. Minum seteguk enggak akan haus selama-lamanya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah, Hakim, Tirmidzi dengan lafaz yang berbeda. Pernah suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ingat tentang neraka, maka beliau pun menangis. Aisyah Ummul Mukminin ingat neraka, nangis Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya yang tercinta Aisyah, "Ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis?" Qalat dzakartu an-nar fabakaitu. Aku ingat neraka, aku menangis. Fa hal tadhkuruna ahliikum yaumal qiyamah? Apakah engkau akan ingat keluargamu nanti di hari kiamat? Faqal amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadan fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun dalam tiga kondisi seseorang enggak akan ingat orang lain sedikit pun. Aindal mizan hatta ya'lama ayahiffu mizanuhu aw yathqul. Pertama, ketika ditimbang amal perbuatan, sampai dia tahu apakah timbangannya berat apa timbangannya ringan. Ini yani kebaikannya berat apa ringan. Ketika itu orang enggak ada yang ngingetin. Enggak ingat orang tua, enggak ingat anak, enggak ingat istri. Apalagi istri-istri. Enggak ingat Nabi Muhammad sama istrinya Aisyah aja enggak ingat. Ketika ditimbang, takutan semua. Aduh, kebaikan saya lebih berat apa lebih ringan? Kalau Nabi aja berat begitu, takut sampai enggak ingat istrinya, apalagi kita. Yang kedua, wa inda tatayyuris suhufi hatta ya'lama ayna yaqa kitabahu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Yang kedua, ketika diberikan kitab catatan amalnya, dia enggak tahu apakah diterima dengan tangan kanan, apakah diterima dengan tangan kiri, atau diterima dari balik punggungnya. Maka dia tidak ingat seorang pun. Jadi kata Aisyah, kamu ingat saya enggak sih besok kalau di akhirat sama suaminya? Adapun di tiga keadaan itu saya enggak ingat, kata Nabi. Enggak ada seorang yang mengingat orang lain. Pertama, ketiga apa? Ketiga, timbangan amal. Yang kedua, ketika diberikan buku catatan. Yang ketiga, wa inda sirat, ketika menyeberangi jembatan. Idza wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuz. Ketika siratul mustaqim dibentangkan di atas neraka jahanam, orang enggak ingat orang lain sampai dia bisa melewatinya. Semoga kita bisa melewatinya secepat kilat. Yang itu lewat langsung sampai di surga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummatahu." Setiap nabi itu mempunyai satu doa yang telah dia panjatkan untuk umatnya. "Wa inni ikhtaba'tu da'wati safa'atan li ummati." Dan sungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Nabi-nabi terdahulu punya doa untuk mendoakan umatnya. Nabi tidak mau doakan umatnya. Buat apa? Buat syafaat, agar bisa menolong semua umatnya, agar semuanya masuk surga. Semua umat Nabi SAW akan ditolong untuk masuk surga selama sampai mati enggak batal Islamnya. Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah? "Qala man ata'ani dakhala al-jannah, faman asani faqad aba." Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang menolak masuk surga. Semoga kita nanti ketemu lagi di surga. Semoga nanti kita kumpul di surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu walidi Adam wa la fakhr." Aku adalah tuannya manusia dan aku tidak sombong. "Wa ana awwalu man tansaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamati wa la fakhr." Aku yang pertama kali membelah bumi nanti di hari kiamat dan aku tidak sombong. Jadi ketika hancur langit dan bumi, tumbuh manusia dari bumi, pertama kali tumbuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in wa la fakhr." Dan aku lah pertama kali memberi pertolongan atau syafaat, dan aku lah yang paling diterima syafaatnya dan aku tidak sombong. "Waliwa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamati wala fakhr." Dan bendera pujian, bendera hamd atau pujian ada di tanganku di hari kiamat dan aku tidak sombong. Itulah dalil-dalil yang menjelaskan tentang akan datangnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Man sa'alal jannata thalatha marrat qalatil jannah." Barang siapa yang berdoa minta surga 3 kali, maka surga akan berkata, "Allahumma adkhilhul jannah." Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. "Wa man istajara minan nari 3 marrat." Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, qalatin nar, neraka pun berkata, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Maka doa kita, "Allahumma inni bersama as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung dari neraka. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka." Siapa yang membaca itu 3 kali, maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke surga." Neraka pun berkata, "Ya Allah, jauhkan dia dari neraka." Maka zikir pagi sore jangan lupa, "Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar." Ada juga yang ditambah-tambahi, "Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar." Itu ditambah-tambahi. Ikuti saja yang Nabi ajarkan, minta surga berlindung dari enggak usah ditambah. Yang ketiga, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, para rasul, para hukama, orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang sahih, yang salih kepada hari kemudian dan kepada segala apa yang berkaitan dengannya. Adapun dalil-dalil akli tentang adanya hari kiamat, pertama, kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sudah mereka mati. Sebab kehidupan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Tadinya dunia ini tidak ada, kemudian kiamat dihancurkan, lalu dihidupkan lagi. Lebih mudah bagi Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu dia akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan atau kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut. Berarti kiamat pasti akan datang. Yang ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tampak pada perbuatan-perbuatannya pada makhluk-makhluknya dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan atau hidup kembali bagi makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik atau buruk mereka tidak diberi pembalasan. Tak mungkin. Allah Maha Bijaksana. Di dunia ini banyak orang baik, banyak orang baik, tetapi tidak mendapatkan balasan di dunia, maka nanti di surga baru dibalas. Sebaliknya di dunia ini banyak orang-orang zalim, banyak orang-orang jahat, belum dibalas. Mereka lolos dari undang-undang manusia, maka nanti di akhirat mereka tidak bisa lolos dari undang-undang Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudah di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya. Di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya tidak sebanding dengan kehidupan sudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana, dari istana-istana yang sangat besar, atau satu kebun dari kebun-kebun rindang yang berada di atas satu lembaran daun kecil. Artinya nikmat dunia itu sangat kecil dibandingkan nikmatnya surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang mengenai azab kubur dan nikmat kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan Ibu. Ya. Pertama, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40. Nabi tidak menyebutkan apa 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Seandainya mengetahuinya penting, Nabi sebutkan. Seandainya mengetahuinya itu penting, Nabi akan sebutkan. Karena Nabi tidak menyebutkan berarti apa? Enggak penting. Yang pertama kali dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Wallahu alam, tadi tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi Ibrahim punya keistimewaan diberi pakaian yang pertama kali. Bagaimana dengan nabi-nabi ulul azmi? Nuh, Musa, Isa, siapa lagi? Mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mereka semua telanjang. Semua nabi telanjang. Kemudian baru diberi pakaian setelah Ibrahim. Yang pertama kali diberi pakaian siapa? Ibrahim. Bukan berarti yang lain enggak diberi pakaian. Tapi karena Nabi mengatakan Ibrahim yang pertama, sudah kita bilang sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, setelah menjelang hari kiamat semua orang mati, apa Islam sudah enggak ada? Iya, Islam sudah enggak ada lagi. Bahkan Nabi mengatakan la tuqamu sa'ah hatta la yuqalu ala wajhil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kiamat tidak akan datang sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat belum datang. Semoga kita tidak mengalami hari kiamat. Semoga kita tidak mengalami. Berapa lamanya setelah itu? Wallahu a'lam. Enggak seperti ustaz sekarang, ada yang hitung-hitung umur umat Islam. Umurnya sekian ribu tahun. Enggak ada yang tahu. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril, fa'akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad enggak tahu, malaikat Jibril saja tidak tahu, apalagi ustaz lebih tidak tahu lagi. Silakan, masih ada waktu yang bertanya. Tidak ada yang bertanya, dibuka lembaran doa. Dibuka lembaran doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Bersama. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. سلكنا بهم.